Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak, kita akan meneruskan juz amma. Kajian kita masih dalam metode putus sambung tanpa lagu. Kita memasuki ayat yang ke-86. Untuk ibu dan bapak yang ada di taklim maupun yang mendengarkan lewat internet, silakan diakses internetnya di www.arirkm.com. Arinya AI Indonesia, Ari ARI. arirkm.com, kecil semuanya. Atau nanti dibuka di www.muslim737.com. Ada 5 radio saya. Yang ketiga ada www.radiobelajarngaji.com. Yang keempat ada triple atau www ya, 3 W-nya, www.fmuslim.com. Yang kelima www.radiomuslim/jakarta.com. Alhamdulillah 5. Dan 3 hari ini saya lagi berbahagia karena sudah berhasil memasukkan gambar ke internet. Jadi bukan hanya suara-suara yang setiap waktu, setiap saat kita belajar. Jadi kita bukan hanya belajar dengar suara saja, tapi ibu dan bapak sudah bisa belajar ada suaranya, ada gambarnya, selayaknya ibu dan bapak belajar pakai infocus. Karena di situ ada powerpointnya. Misalnya saya lagi baca, Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti tadi Bu Hamzah, B-nya jadi apa? Kosar, Bismillah. Bismillah, lapan Allahnya dibaca tipis apa tebal? Tipis, tarki, kenapa tipis? Karena sebelum lapan Allah baris di bawah itu dijelaskan semuanya begitu. Jadi tidak ada lagi nanti orang yang gak pinter tajwid. Kata Pak Ruslan, kalau begitu nanti Pak Ari nganggur dong guru-guru. Iya memang, kalau udah pada pinter kan buat apa lagi. Tapi ada tugas lain. Setelah nanti kita tajwidnya pinter, bacanya bagus, kita tugasnya tadarus. Jadi datang ke sini tadarus gitu, sudah pada pinter semua. Setelah tadarusnya bagus, nanti kita belajar maknanya, isinya. Itu yang terpenting, karena Quran itu pedoman. Bagaimana kita bisa menjadikan Quran ini pedoman kalau kita tidak ngerti isinya. Untuk ngerti isi kita harus belajar. Mulai dari terjemah perkata, ya, samil ataupun magdir dan segalanya. Baik, metode kita, tolong tidak boleh pakai lagu dulu. Kalau bisa disentak, sesentak-sentaknya. Kenapa? Karena ibu dan bapak selama ini terlalu banyak tidur. Atau mungkin belajarnya benar gurunya, tapi ibu dan bapaknya belajarnya dulu terlalu manja, jadi tasjidnya kurang keluar. Begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah belajar ini nanti tidak akan ada orang klender. A'udzu billahi minasy. Nah, begitu. Karena ininya hidungnya dibuka. Nih lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Apa nanti baca Quran begitu? Enggak. Nanti tiba-tiba di masjid. Au mau diketawain kapan sakitnya. Kalau udah bagus mah nanti tinggal a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Nanti kita latih ke lagunya, ke tajwidnya kayak tadi Bu Hamzah pasti itu ke sana. Saya kan ngajinya sebulan sekali, kadang-kadang udah lama enggak ngaji-ngaji. Iya kan ada kasetnya. Ada CD-nya. Tolong baiat dengan saya, janji dengan saya. Program ini sangat capek, lelah, kadang-kadang habis selesai itu pusing ke kepala karena saya enggak biasa suara tinggi. Tapi saya enggak apa-apa demi hasil yang baik karena Allah lillah. Jadi nanti tolong CD-nya diulang-ulang di rumah. Ikuti ngajinya bukan seminggu sekali, tapi tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Ah, lewat internet bisa, CD bisa, kaset bisa nanti. Tolong diulang-ulang. Syaratnya itu, kalau pengen pintar. Kalau gak pengen pintar ya terserah ya, berarti tidak menghargai gurunya. Bismillah. Tuh lihat ya. Harus sampai nanti bercermin di kaca, kelihatan mulutnya, wajahnya jelek. Gak usah takut ya, memang begitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang Jawa tanya bismillah, enggak begitu lagi nanti. Atau bis, enggak gitu lagi. Bis, mau naik apa? Naik bis kota. Bismillahi. Ada tuh banyak orang baca kecil di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi program Quran itu bisa satu bisa semua. Saya baru ngeh ya, kalau Pak Guru di kampung dulu Ustaz saya tuh gak boleh baca Quran yang lain kalau juz amanya belum tamat. Jadi kadang-kadang saya baca Al-Baqarah hebat gitu kan. Bukan hebat, Al-Baqarah mah mudah. Surat-surat lain mah mudah. Juz ama yang susah kadang-kadang yang sebelumnya apalagi. Kalau ini sudah agak mudah nih. Yang kita akan baca agak mudah. Tapi yang At-Tariq susah tuh. Was-samaa'i wat-thariq sampai gitu ya. Nanti dapatinlah CD-CD-nya, kasetnya ya. Nanti kita ulang-ulang lagi insyaallah. Surah Al-A'la ya. Nih lihat. Saya suka susu sapi. Saya suka enggak gitu. Nih. Sabbihis marabbikal a'la. Yuk. Sabbihis marabbikal a'la. Berapa banyak orang yang susah? A'la bukan. A'la bukan. Jadi variasi antara hamzah, antara alif dan ain nih. Sabbi banyak sering-sering lihat mulut ya, yang indah ini enggak indah ya. Ya ciptaan Allah kan. Kalau menghina saya kan menghina Allah gitu. Orang yang bikinnya Allah nih. Sabbihis marabbikal a'la. Sabbihis marabbikal a'la. Sering-sering ke kantor polisi ya, ke tentara. Tuh, wah enggak. Pak Ruslan mau kemana? Mau latihan itu baris berbaris. Tuh, wah. Enggak kan? Tuh, satu, dua. Ah, itu, ya. Powernya biar keluar. Ya, kayak begitu dah. Nih. Alladhi khalaqa fa, ya. Bukan kayak orang Sunda, pasawa, ya. Fanta, panta, F. Ya. Saya juga susah F ini. Peran batin. Kalau lagi dulu lagi siaran, saya ditegur Pak Andri mulu, bos. F itu bukan P katanya. Bukan pak-pak, fak-fak gitu ya. Itu F-nya kita orang. Bukan panta, tapi fanta. Nah ini, fa ya. Ingat bahasa Arab tidak ada P, adanya F. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Lihat Bapak ini kalau di film indah ya. Saya mah sampai ngeceres-ngeceres dia mah. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi lihat. Hei. Alladzi khalaqa fasawwa. Yo. Alladzi khalaqa fasawwa. Ininya sampai berubah-ubah ya. Itu kurangnya kekurangan orang Indonesia atau begitu? Pak mau kemana? Sana. Mau ngapain, Pak? Makan. Dengan apa? Ikan. Semuanya memang begitu aja. Tapi kedengarannya benar ya, karena orang Sunda, orang bahasa Indonesia. Tapi kalau Inggris, bahasa asing itu makhrajnya harus kena. Orang Inggris coba lihat kalau udah ngomong kan, gitu. Orang Inggris itu dari lahir aja udah pinter. Iya. Ingat ya? Orang Arab apa lagi ya? Pinter. Ana halab habani. Haus. Walladzi walladzi, ingat ya, ditekannya dipanjang. Jadi ini belajar mana panjang, mana pendek. Yang pendek abaikan segera nih. Enggak. Walladzi walladzi qaddara fahada fahada. Ya. Walladzi qaddara fahada. Jangan dahanya ya, fahadah jangan. Fahada. Saya mau beli ayam, paha sama dada, bukan dadah, dada. Tuh penyakit burita udah sembuh. Ya. Ayat yang ke-4. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Untung kenceng. Haknya khonya masih bunyi ha. Al ya. Wal walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Jadi enggak penting, pentingnya kencang masalahnya ya. Kalau pakai itu ada efek. Faja'a ain faja'alahu gusaan ahwa. Faja'alahu gusaan ahwa. Sanuq sanuq ri'uka fala tansa. Ila, banyaknya orang pemula, bapak-bapak, ibu-ibu tuh, kalau ada tasydid dibacanya ila. Kalau enggak ada tasydid dibaca tasydid, itu sekirin ketuk-ketuk-ketuk tuh. Nah, untuk menghilangkan itu disentakin. Buktikan, saya sudah beberapa kali pasti begitu. Penyakitnya di situ. Jadi caranya untuk merubah supaya tidak terbalik, tertuker, dihentak. Ila ma ila ma sya lupa. Kalau jadi insyaallah minggu kedua saya ada training 4 hari di Bintaro sektor 4. Ini mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari jam 9 sampai jam 12. Yang punya waktu silahkan ke sana. Pakai komputer, pakai semuanya kan, kalau belajar rame-rame kan enak. Ada artis lagi. Artis manggil artis kan mahal. Ada Depi Permatasari itu. Ada, tapi bukan itunya ya, yang belajarnya lah semangat. Silahkan di sektor 4. Betul Rahman. Jadi kalau sengaja ngajarin anak istrinya susah, suruh ke sana. Datang ya, itu kan apa-apa. Bintaro sektor 4 di Masjid Baitur Rahman ya. Enak kok di situ. Masjidnya enak, ada khusus buat ngaji. Insyaallah ya, mudah-mudahan minggu kedua dari berita tanggal berapa tuh? Dari tanggal pokoknya dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat insyaallah. Ya. Jadi ke sana. Masih di ayat ke-7 ya. Kita ulang lagi. Illa masya Allah. Illa masya Allah. Ingat, ini hanya untuk yang asar umurnya ya, sudah terlambat-terlambat. Anak kecil tidak boleh diajarin begini. Kalau anak kecil cukup, nah, illa masya Allah, gitu ya. Nggak boleh disentak. Karena kalau disentak nanti terus-terusnya nyentak terusnya. Kita disentakin terus sama dia. Tapi kalau bapak-bapak, Pak Hasan, illa masya Allah, nanti dia illa masya Allah, gitu ya. Jadi kalau saya sentak sampai di ibu dan bapaknya itu apa stabil, cukup sebegitu. Coba aja buktikan. Innahu hadada, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyas, ya. Itu sampai mencus. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Ingat metode ini, metode orang yang lagi ceramah atau lagi doa ya. Lagi ceramah kan, wa nuyassiruka lil yusra, kan gitu, kenceng. Oh, kalau ceramah, wa nuyassiruka lil yusra. Molor itu ya. Jadi semangat gitu loh. Pak Zakir tuh kan, Pak Zakir. Pak Zakir mah tetangga saya. Nih, lihat. Fa Zakir inna fa'atil zikra. Ibu gak percaya mulutnya Pak Hasan Nuri. Coba Pak Hasan Nuri lihat. Fa Zakir. Ya. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Kalau disorot langsung agak lumayan. Tadi memang enggak. Orang capek katanya. Fadzakir inna fa'atiz. Hamasnya mana? Ya. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Ya. Untung kenceng ada rohnya. Siapa tuh? Enggak ada rohnya. Fadzakir inna fa'atil zikra. Fadzakir inna fa'atil zikra. Ayat 10. Saya banyaknya saya zakaro, saya zakaro, saya zakaro. Saya lak-laknya lidahnya dilipat. Saya lak karumayah syak. Saya lak karumayah syak. Waya tajam nabuhal asko. Sumala, bukan. Sumala yamutu fiha wala yahya. Sumala yamutu fiha wala yahya. Qad aflaha ma tazak. Fasallaa wa laa asmaa rabbihi wa tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Gitu ya. Enggak innaha innaha inna hadza la fi suhufil ula. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sudah berusaha metode sentak, metode keduanya dilembutkan. Metode ketiga lagu, metode keempat tajwid, tajwid nanti ya. Tajwidnya kan kayak Bu Hamzah tadi, sabihsanya jadi apa, banyak jadi apa gitu semua ya. Insyaallah akan pinter. Karena direkam, diulang-ulang. Nih, pelannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Manir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang enak pakai gini tuh, pakai tangan. Walladhi qaddara fahada. Walladhi qaddara fahada. Untung kenceng qaddara, qaddara aja. Tuh kan, belah sini nih, lihat. Walladhi qaddara fahada. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Walladhi akhrajal faja'alahu gusaan ahwa. Faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya Allah. Illa ma sya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Bukan ha ya, yakh. Yakh, yakh, kho, yakh, yakh, ya, kho, yakh, yakh, kho, ya, kho dilatih. Wa nu yassiru kalil yusra. Wa nu yassiru kalil yusra. Fadakir, fadakir, bukan fadakir. Fadak, fadakir, fadakir, inna fa'atil zikra. Fadakir, inna fa'atil zikra. Sayadzakaru man yakhsha. Sayadzakaru man yakhsha. Enggak lah ya. Nih lihat. Saya zakaru mayakhsha. Saya zakaru. Enggak. Tuh ya. Tahu siapa yang salah. Tapi enggak apa-apa, penting kenceng ya. Jadi selama ini jangan takut-takut. Justru dari kesalahan itu saya baru tahu gitu ya. Nih. Saya zakaru mayakhsha. Coba. Saya zakaru mayakhsha. Oh, baru disentak baru, tapi masih ada sedikit. Semua proses ya. Semua proses. Tidak bisa berobat itu hari ini, berobat hari ini langsung sembuh. Kadang-kadang baru berasa di kemudian hari. Wayata jannabuhal asqa. Wayata jannabuhal asqa. Alladzi yasla an-naral kubra. Fiha wala yahyah wala yahya. Summa la yamutu fiha wala yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَال akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Innaha jangan innaha, banyak gitu yang salah, coba deh. Inna hadza la fi suhufil ula. Inna hadza fi suhufil ula. Kurang pas. Inna hadza la fi suhufil ula. Inna suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Terakhir baru lagu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dikokolahkan. Subbihisma rabbikal a'la. والذي قدر فهدى nuqri'uka fala tansa. Tapi nggak puguh, memang begitu karena dari kenceng. Tapi kalau lagu kayak gini ya lirih ya, boleh ngikutin tapi nggak boleh kenceng-kenceng kayak gini. Lagu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sembih isma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Gitu ya. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Suaranya sudah habis, teriak-teriak terus. Ibu, Bapak, tolong dibuka di internet. Di sana ada pelajaran selama 13 tahun saya siaran di Radio Kayu Manis. Termasuk ada suara Al-Mukarromah ini. Ada Ibu Homsah, ada Rifah dulu yang kecil sekarang udah kayak gimana. Ada suara Mukti, ada suara Ibu Yuyu dari Bogor, itu suaranya bulat juga ya, sama seperti ini, enak ya. Alamatnya www atau tulisnya w-nya 3. Titik-titik itu dibacanya dot. www titik ari, arinya kecil semua, a r i Indian, bukan e ya, ari nyambung semua, r k m tapi kecil semua, ari r k m titik c o m com, com jadi com, jadi nanti dituliskan www.arirkm.com. ada 5 ya, ada www.muslim737.com, ada www.radiobelajarngaji.com, ada www.fmmuslim.com, ada www.radiomuslim/jakarta.com. Susah kalau anak-anak tuh sudah tahu ada mesin pencari namanya Google. Di situ ketik Ari Tajwid, Ari RKM, ser, tadi banyak semua. Atau Ari Muslim, Ari Tajwid, ada semuanya. Ya. Ibu dan Bapak, tentu kami mengucapkan terima kasih dimanapun Ibu dan Bapak berada, baik di Inggris, di Perancis, di Jakarta, apa di mana saja yang belajar melalui layanan internet kami. Ada saran, ada kritik, jangan lupa silakan ke 0812-828-7881, 0812-828-7881. Kita alhamdulillah 3 hari ini tengah berbahagia, bukan hanya suara-suara yang bisa masuk ke web saya itu, tapi ada gambar-gambarnya. Tidak menutup kemungkinan nanti gambar-gambar yang dulu pernah belajar begini, gambarnya di internet ada. Misalnya dulu saya belajar, atau beberapa nanti kita bikin lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah gambar itu hingga akhir ayat ada, insyaallah ya. Kalau sekarang kan mau lihat-lihat begini, ngikutin di, sambil ada kaca ya. Qul huwallahu ahad. Jangan huwalah, huwallah. Jangan huwallah. Allahussamad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu dan Bapak, terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.